أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم لا بد إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به، فولى لي نفس محمد بيده لفطرة نصائي أطيب عند الله من زيت المسك. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلم ابن قعنب بن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة وهو الحزاني عن ابن زياد عن الأعرج عن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. وقال: حدثني محمد بن رافع قال: حدث عبد الرزاق قال: اخبرني ابن جريج قال: اخبرني عطاء عن الصائمين الزيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل لآدم له الا الصيام، فانه لي فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص يومئذ ولا يسخط، فإن سخطه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلق فمصائي أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، ولصائي ركعتان يفرح ما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لذي ربه فرح بصومه. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية وربيع عن الأعمش أبو سعيد الأسد واللفظ له قال: حدثنا ربيع قال: حدثنا الأعمش عن الصالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي للصائم ركعتان، فرحة عند فطره وفرحة عند ربه، ولخلق فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وقال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن إصلاحي وركعتي إذا أفطر قائما وإذا لقي الله قائما، والذي نفس محمد بيده لخلق فمصائمي أطيب عند الله من ريح المسك. وقال: حدثني إسحاق بن شبراء وقال: حدثني إسحاق بن عمر بن صديق الخدري قال: حدثنا عبد العزيز يعني من مسلم وقال: حدثنا جرار بن مره وهو أبو سنان بهذا الإسناد قال: وقال: إذا لقي الله فجزاه فرحا. وقال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال قال: حدثني أبو حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه فإذا لقى أحدهم أضرب ولم يدخل منه أحد. نفس محمد بيدي لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. من سنادي kepada Abu Hurairah, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa persabdaan Nabi? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Ini dinamakan sebagai hadis qudsi. Ya, hadis terbagi kepada dua. Hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi, ucapan yang diucapkan di dalamnya atau sabda atau perkataan itu disandarkan kepada Allah. Sementara hadis nabawi adalah ucapan itu disandarkan kepada Nabi. Lalu apa perbedaan antara hadis dengan Al-Quran? Dari sisi persamaan antara hadis dengan Al-Quran, sama-sama datang dari Allah. Al-Quran diturunkan, hadis juga diturunkan. Imam Syafi'i dia mengatakan, aku mendengar perkataan orang yang aku percayai di dalam tafsir, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anzalna ilaika adh-dhikr wa anzalna ilaika al-kitab wal hikmah. Kami turunkan kepadamu kitab, yakni Al-Qur'an, wal hikmah. Hikmah itu artinya adalah sunnah. Maka sunnah diturunkan dari Allah sebagaimana Al-Quran diturunkan. Juga hadis Nabi SAW mengatakan, utitul Qur'anu, utitul Qur'ana wa ma'ahu wa mithlahu ma'ahu. Utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi Al-Quran, kata Nabi, dan bersamanya, dan sepertinya bersamanya. Maka itu adalah sunnah. Maka sunnah ada tiga fungsi. Yang pertama adalah memperkuat dan menyetujui Al-Quran. Yang kedua, sebagai penjelas, merinci apa yang masih global dalam Al-Quran, mentakhsis apa yang masih umum, mentaqyid apa yang masih mutlak di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran diperintahkan, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ini masih global. Maka rinciannya baru kita dapatkan di dalam sunnah. Yang ketiga fungsi dari sunnah adalah mendatangkan hukum apa yang belum di sebutkan di dalam Al-Quran. mendatangkan hukum apa yang belum disebutkan dalam Al-Quran adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu zikir, yakni Al-Quran, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Baik, ini kesamaannya, bahwa sama-sama bersumber dari Allah. Maka oleh karena itu tidak ada pertentangan antara sunnah sahihah dengan Al-Quran, karena sumbernya satu. Namun kalau seandainya ada kelihatan sepertinya kontradiksi, itu kelihatannya aja, secara zahirnya aja, tapi hakikatnya tidak. Maka disinilah ulama berupaya untuk mengkompromikan. Baik. Perbedaan antara Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran maknanya dan lafaznya, hurufnya dari Allah, firman Allah. Adapun hadis, maknanya dari Allah, lafaznya dan hurufnya adalah dari Rasulullah. Maka kalau kita lihat, apa perbedaan antara hadis nabawi dengan hadis qudsi? Ya, perbedaannya adalah penyandarannya. Hadis nabawi itu adalah perkataan Rasulullah, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Ya, maka ungkapan setelahnya adalah perkata Rasulullah. Hadis qudsi, qala Allah, Allah berfirman. Ungkapan yang disebutkan tadi itu adalah dari lafaznya Nabi. Tapi perkataan itu adalah perkataan dari Allah, disandarkan kepada Allah. Ya, sebagaimana di sini qala Allahu 'azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Ya, kalau perkataan Nabi seperti apa? Innamal a'mal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Abu Umar bin Khattab dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hanya saja amalan itu adalah tergantung kepada niatnya, seseorang diberikan ganjaran sesuai dengan diniatkan. Itu adalah perkataannya Nabi, yakni disandarkan kepada perkataan Nabi. Kalau hadis qudsi itu adalah disandarkan sebagai perkataan Allah. Perbedaan lagi, Al-Quran ketika kita membacanya bernilai ibadah. Man qara'a harfan min kitabillah falau hasanah. Siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, dia mendapatkan satu pahala. Tapi ketika kita membaca hadis, baik hadis nabawi atau hadis qudsi, setiap huruf yang kita baca kita tidak mendapatkan pahala dari sisi setiap hurufnya. Tapi ketika kita membaca, kita mendapatkan ilmu yang akan kita amalkan, karena dia adalah salah satu sumber dari sumber agama. Baik. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala firman, setiap amalan anak Adam untuknya, illa siyam, kecuali puasa, huwa li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bih, akulah yang akan membalasnya. Sampai di situ itu adalah hadis qudsi. Setelahnya itu adalah hadis nabawi, fa walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Ya, ini sudah perkataan Nabi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulfatu famis saimi atyabu indallah min rihil misk. Sungguh perubahan aroma mulut seorang berpuasa, ya, perubahan aromanya, ya, bukan air ludahnya, bukan, tapi aroma mulutnya, perubahan aroma mulutnya itu, atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah, min rihil misk, melebihi dari aroma kasturi. Baik, kita lihat perkataan Imam Nawawi di sini. Ikhtalafa al-ulama fi ma'nahu ma'a kawni jami'i ta'ati lillah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali adalah puasa, sesungguhnya dia adalah untukku dan akulah yang akan mengganjar, memberikan ganjarannya. Maka ulama mengatakan terjadi perbedaan ulama dalam makna ini. Apa sih kok maknanya kok puasa khusus untuk Allah? Allah yang memberikan ganjaran. Sementara seluruh ketaatan itu adalah untuk Allah. Kenapa kok dikhususkan puasa ini untuk Allah? Bukankah yang lain juga untuk Allah? Kita beribadah karena Allah dan untuk Allah. Faqila, lalu ada yang mengatakan, yakni menjawab pertanyaan ini, sababu idhafatihi ilallah, kenapa disandarkan puasa ini kepada Allah, yang lain kok enggak? Kenapa dikhususkan hanya puasa aja? Maka ada mengatakan annahu lam ya'bud ahadun ghairallah ta'ala bihi. Karena seorang tak pernah mengibadati selain Allah dengan puasa. Yani kalau orang lain mengibadati tuhan-tuhannya, ada dengan sembelihan, ada dengan sujud, ada dengan sholat, ada dengan ruku, tapi dengan puasa enggak ada. Hanya mengibarati yang diibarati dengan puasa hanya Allah. Ya. Falam yu'adzim kuffaru fi 'asr min al-a'sar ma'budan lahum bis-siyam. Orang kafir kapanpun dari zaman ini belum pernah mengagungkan berhalanya yang diibadatinya ya dengan puasa. Dia mendekatkan dirinya kepada berhalanya dengan puasa belum pernah. Wa in kanu yu'adzibunahu bisurati sholati wassujudi wassadaqati wadzikr wa ghairi dzalik. Ya. Sementara mereka di dalam mengagungkan berhala-berhala mereka dalam bentuk ada yang sholat yang tadi ya, ada yang sujud, ada sedekah atau zikir dan yang lainnya. Maka dikhususkan puasa ini untuk Allah karena itu tadi, memang hanya Allah diibarati dengan puasa. Yang lain enggak ada yang diibarati dengan puasa. Ini salah satunya. Waqila, ada lagi mengatakan li'anna as-sawma ba'idun min ar-riya'i li khafa'ihi bi khilafi as-salati wal hajji wal ghazwi was sadaqati wa ghayriha min al-ibadat adh-dhahirah. Ada yang mengatakan kenapa dikhususkan di puasa untuk karena Allah atau untuk Allah, karena puasa ini sangat jauh dari unsur riya, karena ketersembunyian puasa itu berbeda dengan sholat, haji, perang, bersedekah atau yang lainnya dari ibadah-ibadah yang zahir nampak. Kalau puasa gak nampak. Orang yang sholat nampak kita, dia berdiri, ruku, sujud dan seterusnya. Orang yang puasa enggak, sama aja. Sekarang ini hari Kamis nih, saya yakin di antara kita ada yang puasa. Ya, kalau saya enggak puasa, hampir sama aja kelihatan wajahnya, enggak ada yang berbeda. Tapi ada yang satu orang zikir, ada yang tidak zikir, kelihatan, wah oh, ini zikir ini enggak. Tapi puasa enggak kelihatan. Maka karena keistimewaan puasa ini bahwasanya dia sangat jauh dari unsur riya, maka dikhususkan di sini. Ada lagi yang ketiga mengatakan li'annahu laysa lis-sha'imi wa nafsihi fihi haddun. Karena puasa itu tidak ada bagi orang yang berpuasa dan dirinya, diri orang yang berpuasa di dalam puasa itu keuntungan pribadinya, istilahnya untuk dirinya. Qala Khattabi, ini diungkapkan oleh Khattabi. Qal wa qila, ada lagi mengatakan annal istighna'u 'anil ta'am min sifatillah. Ada lagi mengatakan bahwa tidak membutuhkan kepada makanan itu adalah di antara sifat Allah. Allah tidak butuh makan. Ya. Allah tidak butuh makan. Manusia butuh makan. Maka orang berpuasa ada unsur apa? Tidak butuh makan. Fataqarraba as-sha'imu bima yata'alluq bihadhihi as-sifah. Fa in kana sifatullah la yushbihuha shay'. Maka seorang yang berpuasa dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sifat ini. Walaupun sifat Allah tidak ada yang bisa menyamakan. Laisa kamitslihi syai. Tak ada satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara iman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah bahwa kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dari nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah dari nama-nama dan sifatnya kita tetapkan, ya, tanpa ada tahrif, tanpa ada penyimpangan, tanpa ta'til, tanpa kita menghilangkan, tanpa takyif, tanpa kita mendeskripsikan, tanpa tamthil atau tanpa tashbih, tanpa kita menyamakan atau menyerupakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang setara dengan Allah. Tapi kita dalam puasa ini kita mengambil dari sisi bagian dari sifat itu, yaitu tidak memerlukan atau menjauhi diri dari makan, gitu ya. Waqilah, ada yang mengatakan maknanya annal munfarid bi'ilmi miqdari thawabihi au tad'ifi hasanatihi وغير من العبادات أظهر سبحانه بعد مخلوقات على مقدار ثوابها. Ada mengatakan maknanya kullu amal ibn Adam, setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, sesungguh dia adalah untukku. Ya, ini maksudnya di sini wa ana, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Maknanya di sini aku sendirian, yakni Allah sendirian yang mengetahui berapa ukuran pahalanya. Atau berapa perlipat gandaan dari kebaikannya. Allah yang hanya tahu. Selain dari puasa, dari bentuk ibadah-ibadah, Allah telah tampakkan kepada sebagian makhluknya berapa pahala yang didapatkan. Makanya dalam riwayat yang lain yang kita telah dibacakan oleh ustaz kita tadi, kullu amali ibni adam yudha'af al-hasanat bi ashri amthaliha. Amalan anak Adam dilipat gandakan. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Yakni setiap amalan anak Adam telah Allah beritahukan kepada anak Adam, setiap kebaikan yang dilakukan 10 dia dapat pahala. Oh, kecuali puasa. Kalau puasa, yang tahu berapa jumlah akan didapatkan pahala hanya Allah. Ya, rahasia. Nah, jadi ini makna dari huwali, dia adalah untukku, yakni akulah sendirian yang akan memberikan ganjarannya, yang mengetahui berapa mikdarnya, berapa ukurannya, hanya Allah yang mengetahui. Ada yang mengatakan juga penyandarannya kepada Allah itu adalah penyandaran kemuliaan. Allah yang memberikan balasan. Berarti ini ada sebuah kemuliaan khusus untuk puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan naqatullah, ya, unta Allah. Ya, semua unta itu milik Allah. Tapi yang satu ini adalah naqatullah sebagai kemuliaan dan kekhususan. Ya, ma'annal alam kullahu lillahi ta'ala. Semua alam jagat raya ini milik Allah. Rumah kita milik Allah. Masjid milik Allah. Tapi masjid dinamakan dengan Baitullah sebagai kemuliaan. Ya. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita dari apa yang kita sebutkan di atas tadi, penafsiran dari ulama, kenapa puasa itu dikhususkan hanya kepada Allah, yang lain tidak, atau disandarkan kepada yang lain tidak disandarkan. Nah itu tadi ulama berusaha untuk mencarikan kurang lebihnya. Ya, tadi ada katakan puasanya tidak ada yang diibadati dengan puasa ini kecuali hanya Allah saja. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa puasa itu sangat jauh dari unsur riya karena keistimewaannya ini. Ya. Ada lagi yang tadi sifat orang yang berpuasa tidak butuhkan makanan, malah dan dia menahan dirinya dari makan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tidak membutuhkan makanan. Maka kita beribadah dari sisi sifat itu. Dan seterusnya. Ya. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini terdapat faedah. Ya, kandungan hadis bayanu 'azami fadli shaumi wal hasu ilaihi. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan akan besarnya keutamaan puasa. Jadi puasa aja. Ini tidak ada kaitannya dengan puasa Ramadan, tapi puasa aja. Ibadah puasa itu sendiri gitulah. Puasa itu adalah ibadah yang sangat mulia. Dan di dalam juga terdapat dorongan untuk kita melaksanakan puasa. Nah, kalau puasa Ramadan bagaimana? Ah, ini ditambah lagi. Pertama, dia adalah puasa yang wajib. Kemudian keutamaan waktu. Puasa itu sendiri adalah sebuah keutamaan, dikerjakan pada waktu yang utama, maka pahalanya berlipat ganda. Amalan puasa itu sendiri sudah istimewa. Ganjarannya berlipat ganda, berbeda dengan puasa yang dengan ibadah yang lain. Ini sudah keutamaan. Kita pernah mengetahui atau mempelajari tentang ada 5 sebab pahala amalan itu dilipat gandakan. Ya, pahala amalan itu dilipat gandakan. Enggak, amalan itu kan pada umumnya dilipat gandakan dengan 10 kali lipat, 1 kali 10. Tapi ada amalan kita yang dilipat gandakan melebihi dari itu. Yang pertama, kualitas dari orang yang melaksanakan. Yang kedua, jenis amalan itu yang memang diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Di antaranya adalah puasa. Allah langsung yang memberikan ganjarannya. Yang ketiga adalah waktu. Ada waktu-waktu tertentu yang mana amalan pada waktu-waktu tertentu itu disukai, dicintai, dan diberikan ganjaran berlipat ganda. Di antaranya adalah Ramadan. Di dalam Ramadan di antaranya adalah 10 hari terakhir Ramadan. Di antaranya dari 10 hari terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar. Beramal kita dalam satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari beramal yang sama di dalam 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Yang sangat luar biasa. Yang keempat, tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang telah Allah tetapkan di mana amalan kita dilipat gandakan. Ya, di antaranya adalah Masjidil Haram, yakni Kota Mekah. Di antaranya adalah Masjid Nabawi. Salatun fi masjidi hadza khairu min alfi salatin fi masiwah illa Masjidil Haram. Satu salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Jadi dikhususkan masjid Nabi. Masjid-masjid yang lain di Madinah gimana? Enggak, sama dengan kita. Hanya Masjid Nabawi. Kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram mana yang maksudnya? Terjadi perbedaan pandang ulama. Ada mengatakan masjid yang ada Ka'bahnya, ada lagi mengatakan masjid yang ada di tanah haram. Masjidil Haram. Ya. Maka ulama lebih cenderung, termasuk Syekh bin Bas rahimahullah taala, mengatakan adalah masjid-masjid yang ada di tanah haram pahalanya sama. Pahalanya sama, ya, yaitu 100 ribu kali lipat dari masjid-masjid yang lain. Kemudian Masjid Aqsa diberikan ganjaran. Dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan 250, ada yang mengatakan 500. Nah, kalau seandainya seorang dia berpuasa, puasa itu sendiri sudah memiliki bobot, ya, pahala yang tinggi. Puasanya di mana? Kapan dilakukan? Puasa pada bulan Ramadan. Sudah ditambah lagi dengan nilai dia berpuasa pada waktu yang utama. Di mana dia kerjakan? Di Masjidil Haram. Ah, subhanallah. Ya. Kemudian kualitas dia lagi. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Berarti kualitas puasanya. Ya. Empat, boleh bisa jadi satu orang melakukan satu ibadah dengan dia melakukan empat sebab dilipat gandakan pahalanya. Yang kelima, asar, pengaruh dari ibadah itu sendiri. Semakin besar pengaruhnya, semakin besar pahalanya. Di antaranya adalah sedekah, wakaf. Ya, semakin besar pahala pengaruhnya tadi, maka semakin besar pahalanya. Maka oleh karena itu, menuntut ilmu, seorang menghabiskan waktunya malam hari untuk membaca, membaca, membaca, itu lebih baik daripada dia menghabiskan waktunya untuk beribadah, sholat. Dari sisi mana? Dari faedahnya. Kalau dia sholat, faedahnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia belajar dan belajar, faedahnya untuk diri dia dan untuk orang lain. Sedekah misalkan, semakin banyak dia bersedekah, semakin besar dia berwakaf, semakin banyak dia berwakaf, semakin banyak manfaatnya. Maka oleh karena itu, kalau kita berwakaf dan yang lainnya, memang perlu kita tepat memberikan apa namanya sasaran ya. Kita lihat strateginya, strategis enggak? Sama dengan kita berinvestasi dunia. Ada enggak orang berinvestasi di tempat yang tidak pernah laris? Oh enggak, rugi. Ya, bikin ruko di tempat enggak ada orang lewat di situ. Ya, berbeda dengan ketika dia bikin ruko di tempat yang ramai strategis, maka keuntungannya banyak. Nah, begitu juga ketika kita ya, ada wakaf. Walaupun wakaf itu sendiri sudah kita berserahkan kepada Allah kan gitu ya. Kita sudah mendapatkan pahala, tapi kita kan pengen lipat gandanya ini. Dari mana kita akan bisa mendapatkan lipat gandanya? Dari efek dari ibadah kita tadi. Ketika kita memberikan yang terbaik dan lebih bermanfaat, ya, maka tentu pahalanya semakin banyak. Ya, contoh misalkan kita mengajak masyarakat sekarang ini untuk berwakaf, baik itu pembangunan pondok pesantren, ya, atau membebaskan tanah. Subhanallah, insyaallah pendidikan yang kita buat di yayasan kita ini masyaallah ya, sangat luar biasa antusiasnya masyarakat untuk memasukkan anaknya, kemudian pendidikan yang ada di dalamnya ya, berbeda dengan yang lain. Contoh juga misalkan di masjid ini, bangun masjid dapat pahala banyak. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa membangunkan masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Tapi dia bangun masjid di tempat yang enggak ada ramainya orang, misalkan. Kegiatannya enggak ada. Dibandingkan dengan membangun masjid di situ ada kegiatan-kegiatan, pengajian terus, kemudian Al-Qur'an, ada yang lain yang pokoknya ramai masjid itu dipakai gitu loh. Maka tentu pembangunannya di tempat yang strategis pahalanya akan lebih berlipat ganda. Jadi asar pengaruh dari itu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kajian kita masih ada yang tersisa ya. Akan kita sambung insyaallah pada minggu pekan yang akan datang insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kajian kita masih tersisa, maka tanya jawab pun kita mundurkan pada setelah materi kita selesai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.